Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan pembacaan risalah Salatatul Usul, yaitu tiga landasan utama karya Syekh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Wa Rabbu huwal ma'bud." Dan Rabb itulah al-ma'bud, yaitu yang layak untuk diibadahi. Dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya ayyuhan nasu budu rabbakum." Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. "Alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum." Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, "La'allakum tattaqun," mudah-mudahan kalian bertakwa. "Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan wassama'a bina'an," yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. "Wa anzala minas sama'i ma'an," dan Allah turunkan dari langit, yaitu air hujan. "Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum," maka Allah mengeluarkan, yaitu menumbuhkan dengan sebab air hujan dari langit, "minas samarati," berbagai macam buah-buahan, "rizqan lakum," sebagai rezeki bagi kalian. "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun," maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu, "wa antum ta'lamun," dalam keadaan kalian mengetahui. Qala Ibnu Katsirin rahimahullah ta'ala, berkata Imam Ibnu Katsir, "Al-khaliqu li hadhihi al-asyai huwa al-mustahiqu lil ibadati." Zat yang menciptakan perkara-perkara ini, yaitu segala sesuatu ini, dialah yang berhak untuk disembah. "Wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha mithlul islami wal imani wal ihsan." Dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan diantaranya adalah seperti Islam, iman, dan ihsan. "Wa minhu addu'a'u wal khawfu wal raja'u," di antara bentuk ibadah itu adalah berdoa, merasa takut, berharap. "Wa tawakkulu wa rahbatu wa rahbatu," bertawakal, kemudian merasa berharap, berkeinginan kuat, demikian juga kekhawatiran. "Wal khusyu'u wal khasyatu," kekhusyuan dan khasyah, rasa takut. "Wal inabatu wal isti'anatu," kemudian inabah, ya, kembali kepada Allah, dan isti'anah, meminta pertolongan. "Wal isti'adatu wal istighathatu," meminta perlindungan, meminta keselamatan. "Wa dzabhu wan nadru," dan juga menyembelih dan juga bernazar. "Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amarallahu biha kulluha lillahi ta'ala," dan lain sebagainya yang merupakan bentuk-bentuk ibadah yang Allah perintahkan agar semuanya itu ditujukan untuk Allah semata. "Wa dalilu qawluhu ta'ala," dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada," dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian itu berdoa kepada selain Allah siapapun juga. "Faman sarafa minha syai'an lighairillahi fahuwa musyrikun kafirun," maka barang siapa yang memalingkan salah satu bentuk ibadah itu kepada selain Allah, maka dia adalah musyrik dan kafir. "Wa dalilu qawluhu ta'ala," dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah sesembahan yang lain, "la burhana lahu bihi," yang sama sekali tidak ada bukti, keterangan atasnya, "fa innama hisabuhu inda rabbih," maka sesungguhnya hisabnya, yaitu perhitungannya, adalah di sisi Rabbnya, "innahu la yuflihul kafirun," sesungguhnya tidak akan pernah beruntung orang-orang kafir tersebut. "Wa fil hadisi," dalam hadis disebutkan, "addu'a'u mukhul ibadati," doa adalah intisari daripada ibadah. "Wa dalilu qawluhu ta'ala," dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum," dan Rabb kalian berkata, "berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan aku kabulkan." Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam madakhirin, mereka itu akan masuk ke dalam jahanam dalam keadaan hina. Wa dalilul khaufi qawluhu ta'ala, dalil dari takut itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, yaitu wali-wali setan. Wa khafuni, dan takutlah kepadaku saja, in kuntum mu'minin, jika kalian itu beriman. Wa dalilur raja'i qawluhu ta'ala, dan dalil dari raja' yaitu berharap. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahadan. Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, hendaklah dia melakukan amal saleh, dan janganlah dia mempersekutukan dalam beribadah kepada Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Wa dalilu tawakkuli qawluhu ta'ala, adalah dari tawakal. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah saja hendaklah kalian itu bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Wa qala, dan juga Allah berfirman, wa may yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah pasti akan mencukupinya. Wa dalilur raghbati warrahbati wal khusyu'i qawluhu ta'ala, dan dalil dari raghbah itu keinginan yang sangat kuat, warrahbah dan rasa takut yang sangat besar, wal khusyu' dan kekhusyuan, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin, sesungguhnya mereka itu orang-orang saleh, para nabi, mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan, dan mereka itu berdoa kepada kami dengan penuh harap dan takut. Wa kanu lana khashiin, dan mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Wa dalilul khasyati, dan dalil khasyah ya rasa takut, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala takhshawhum wakhshawni, janganlah kalian itu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Wa dalilul inabati qawluhu ta'ala, dalil dari inabah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, dan kembalilah, inabahlah kalian kepada Rabb kalian dan pasrahlah kepadanya. Wa dalilul isti'anati qawluhu ta'ala, dan dalil dari isti'anah, meminta pertolongan, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Wa fil hadisi, dan dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, idza sta'anta fasta'in billah, jika kamu minta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa dalilul isti'adzati qawluhu ta'ala, dalil dari isti'adzah, meminta perlindungan, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Wa qul a'udzu birabbin nas, dan katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai manusia. Wa dalilul istighosati, dalil dari istighosah, meminta keselamatan dari musibah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah, ketika kalian beristighosah meminta keselamatan kepada Rabb kalian, maka Allah pun mengabulkan doa kalian. Wa dalilu dzabhi qawluhu ta'ala, dalil dari menyembelih, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku adalah untuk Allah rabbul alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, tidak ada sekutu baginya dan dengan itulah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang pertama-tama pasrah. Wa min as-sunnati, dan dalil dari as-sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah. Wa dalilun nadri, dalil dari nazar, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira, mereka itu menunaikan nazar dan mereka merasa takut akan suatu hari yang azabnya itu merata di mana-mana. Demikian yang bisa kita baca. Mudah-mudahan memberikan manfaat. bagi kita semuanya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.